بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Tentunya hal ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya untuk melakukan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah sepantasnya bagi seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayah, nikmat iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Karena kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah bukan karena karunia dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita termasuk dari orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan di dalam ayatnya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau seandainya bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau seandainya bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian dari berbagai kenikmatan, baik itu nikmat dunia, demikian pula keutamaan berupa kemudahan dalam beribadah kepadanya, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah kepada kalian, lakuntum minal khasirin, niscaya kalian akan termasuk dari orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah seorang hamba hendaknya senantiasa menyadari dan memahami bahwasanya segala apa yang dilakukan di dunia ini dari berbagai amal soleh, dari berbagai bentuk ketaatan yang dikerjakannya, seluruhnya karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Sebagaimana hal ini telah disadari oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit Khandaq, mempersiapkan peperangan yang dikenal dengan perang Khandaq. Di antara mereka mengatakan suatu ucapan yang menunjukkan bahwasanya mereka memahami apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jalani, apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini dari berbagai amal soleh, apakah itu salat, puasa, sedekah, haji, ibadah kurban, dan yang lainnya. Seluruh hal tersebut berasal dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, mahtadaina, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah, petunjuk untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Demikian pula wala sallaina, dan kami dan kita tidak akan mampu untuk mengerjakan salat sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Wala tasaddaqna, dan kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kita tidak akan mampu untuk bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, sebagai hamba Allah, hendaknya kita menyadari seluruh apa yang kita kerjakan dari berbagai amal saleh di dunia ini, maka hal itu karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri-diri kita. Bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya hormati, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sederhana, yang mana tema ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Tema yang berjudul kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Dan kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin hidup bahagia. Pasti, dan pasti seluruh kita bersepakat bahwa kita ingin hidup bahagia di dunia ini dan tentunya di akhirat kelak nanti. Namun sebagian orang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu diukur dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang. Ketika seorang memiliki kebahagiaan, memiliki kekayaan, memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah, maka ada sebagian anggapan orang yang memiliki kekayaan yang melimpah, harta yang banyak, berarti orang itu telah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Sebahagian yang lainnya berpandangan bahwasanya kebahagiaan itu diukur dengan tingginya jabatan dan kedudukan seseorang. Ketika seorang telah berada pada kedudukan dan jabatan yang tinggi, maka pada sebagian orang berpandangan orang yang memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi telah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Demikianlah pada sebagian anggapan orang-orang yang tidak mengerti tentang kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Apakah seseorang yang telah diberikan harta yang melimpah, harta yang banyak, sudahkah dia bahagia? Apakah dia telah mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan? Seseorang yang diberikan jabatan dan kedudukan yang tinggi, sudahkah dia bahagia di dalam kehidupan dunia ini? Tentunya bagi orang-orang yang mengerti dan memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab bahwasanya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya adalah dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menengok sejarah, telah menjawab orang-orang yang telah diberikan jabatan dan kedudukan yang tinggi, ternyata bukanlah tolak ukur orang tersebut mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Contoh kecil seperti Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jabatan dan kedudukan yang tinggi di dunia, namun sayangnya Fir'aun tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, bahkan justru mendapatkan kesempitan hidup, bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiksa Fir'aun siang dan malam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan siksaan yang lebih pedih kepada Fir'aun di yaumul qiyamah nanti. Fanas'allahu salamata wal afiyah. Demikian pula contoh dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekayaan yang melimpah, seperti Qarun yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam, diberikan kekayaan yang sangat banyak, yang tidak ada seorang pun di dunia ini, di zaman kita sekarang ini, seperti Qarun yang memiliki kekayaan yang sangat banyak. Namun sayangnya lagi-lagi Qarun tidak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Qarun beserta seluruh harta-hartanya sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena kesombongan yang ada pada Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia nikmat yang banyak kepadanya, Qarun dan Fir'aun tidaklah menyadari bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu berasal dari Allah, bukan berasal dari diri-diri mereka. Namun demikianlah kebanyakan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia nikmat, mereka lalai dan lupa siapakah pemberi nikmat tersebut. Siapa pemberi nikmat tersebut? Qarun ketika ditanya oleh manusia di zaman itu dari harta yang dimilikinya begitu banyaknya, bagaimana bisa dia mendapatkannya? Qarun dengan sombongnya mengatakan, "Wa ma utituhu ala ilmin 'indi." Dan apa yang aku dapatkan dari harta yang banyak itu disebabkan karena ilmu yang ada pada diriku, karena kehebatanku, karena kecerdasanku, karena kemampuanku. Inilah yang ada pada Qarun, sombong dan congkak di hadapan manusia ketika mendapatkan kekayaan yang banyak. Dan ini sebagai contoh bagi kita, ternyata lagi-lagi harta yang melimpah, harta yang banyak, bukanlah jaminan seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Oleh karena itulah, hendaknya kita menyadari dan kita berusaha untuk meniti dan mencari kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya kebahagiaan yang hakiki itu akan didapatkan ketika seorang kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ajaran Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyebutkan bahwasanya setiap kita pastilah menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini, pertanyaannya, bagaimanakah kiat atau cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tersebut? Di antara kiat-kiatnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, yang pertama adalah dengan beriman kepada Allah dan beramal saleh. Beriman kepada Allah dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa, falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ini kiat yang pertama. Ketika engkau menginginkan kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan dunia ini, yaitu dengan beriman kepada Allah, setelah itu beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, "Man 'amila salihan," barang siapa yang beramal saleh, "min dzakarin aw unsa," baik itu laki-laki maupun perempuan, "wa huwa mu'minun," dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah kepada mereka, kepada mukmin yang saleh, mukminah yang salihah, yang tidak hanya mengatakan dirinya beriman kepada Allah namun mereka mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Barang siapa yang beramal saleh, dan tentunya amalan dikatakan saleh ketika amalan itu dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dan mencocoki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, apa janji Allah kepada mereka? Falanuhyiyannahu hayatan thayyiba, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyiba, diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya hayatan thayyiba, kehidupan yang baik, yaitu kebahagiaan di dunia ini dan tentunya di akhirat kelak nanti. Hayatan thayyiba ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, sifat merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Seseorang yang hidup di dunia ini dan selalu merasa cukup dari pemberian Allah Azza wa Jalla, maka tentunya dia akan bahagia. Dia tidak akan merasa Allah Subhanahu wa taala menghinakannya ketika Allah memberikan kesempitan rezeki kepadanya, dan dia pun tidak merasa dimuliakan ketika Allah memberikan harta yang banyak kepadanya. Dia senantiasa merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang yang demikian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, kata beliau, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataah." Sungguh beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung orang yang telah masuk ke dalam Islam telah mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Dan sungguh beruntung pula orang-orang yang diberikan rezeki yang cukup. Dan beruntunglah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya, mengaruniakan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang yang demikian ini, karena dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia yang dia jalani. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya, kepada orang yang beriman tersebut dan orang yang senantiasa beramal soleh, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kebahagiaan, sifat qanaah. Kemudian apa lanjutan dari ayat tersebut? Allah melanjutkan ayatnya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Balasan yang lebih baik itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin membandingkan amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini dengan balasan berupa surga Allah, maka tentunya tidak akan sebanding. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan engkau masuk ke dalam surganya dengan amal soleh yang sedikit, maka sungguh engkau termasuk dari orang-orang yang beruntung, karena tidak akan sebanding dari surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang diterangkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga mendapatkan 10 kali lipat dunia. Manusia yang terakhir masuk ke dalam surga setelah dia singgah dulu di neraka dari dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Namun karena dia termasuk dari hamba yang mukmin, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian membalas, menyiksa dia sesuai dengan kadar dosanya, dan setelah itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga mendapatkan 10 kali lipat dunia. Bagaimana dengan orang-orang yang sebelumnya? Bagaimana dengan orang-orang yang sebelumnya? Tentunya mendapatkan yang lebih besar dari apa yang didapatkan orang yang paling terakhir tersebut. Oleh karena itulah balasan yang Allah berikan kepada seseorang yang beriman kepadanya dan beramal soleh dalam kehidupan dunia ini, di akhirat kelak nanti berupa surga dari Allah Azza wa Jalla. Ini kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dalam menjalani kehidupan dunia ini, yaitu dengan berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama dan tidak menginginkan dan tidak mengharapkan balasan dari kebaikan tersebut. Seseorang yang berbuat baik kepada manusia dengan tanpa mengharapkan balasan dari kebaikan yang dikerjakannya, bahkan ucapan terima kasih dia tidak menunggu balasan tersebut, semata-mata kebaikan yang dilakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kebaikan yang dikerjakannya hanya mengharapkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang yang demikian ini keadaannya akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan tentang orang yang demikian ini di dalam ayatnya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Insan. Ucapan orang-orang yang ikhlas ketika berbuat kebaikan kepada manusia, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan yang setimpal dari kebaikan itu, bahkan tidak menunggu ucapan terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan ucapan dari orang-orang yang ikhlas di dalam berbuat baik. Di dalam ayatnya Allah menyatakan, وَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Tidaklah kami memberi makan kalian. Tentunya memberi makan adalah bentuk kebaikan. Memberi makan adalah salah satu bentuk kebaikan kepada sesama. Tidaklah kami memberi makan kalian, melainkan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kebaikan yang kami lakukan. Dan tidak pula menginginkan ucapan terima kasih kepada kalian atau dari kalian. Demikianlah ucapan orang-orang yang ikhlas di dalam berbuat baik kepada manusia. Lihatlah keadaan orang yang seperti ini. Engkau akan melihat kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena segala kebaikan yang dilakukannya tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan dari manusia. Bukan itu yang dia tunggu. Namun sayangnya pada kebanyakan orang, kebanyakan manusia, ketika dia berbuat kebaikan kepada sesama, syaitan senantiasa merusak niatnya. Ingin dilihat orang, ingin dipuji dan disanjung, merasa ujub, merasa bangga dengan kebaikan yang dilakukannya, karena orang lain tidak mampu melakukan seperti yang dilakukannya. Maka orang yang seperti ini tentunya tidak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Selalu menginginkan pujian dan sanjungan manusia, selalu mengharapkan balasan dari segala kebaikan yang dilakukannya. Namun sebaliknya, seseorang yang berbuat baik kepada manusia yang lainnya dan semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak sama sekali menginginkan balasan dari kebaikan yang dikerjakannya, bahkan tidak pula ucapan terima kasih dari orang-orang yang dia telah berbuat baik kepadanya. Kemudian kiat yang ketiga, di antara kiat untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, mengingatkan kepada kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dan ini sebagai kiat yang ketiga, yaitu senantiasa menengok ke bawah dalam perkara dunia dan tidak menengok ke atas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya la tanzuru unzuru man huwa asfala minkum. Rasulullah SAW bersabda, unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Rasulullah SAW sebagai pedoman atau na'am qudwah bagi kita semua, memberikan contoh kepada kita dalam kehidupan dunianya. Dan tidak hanya itu, beliau menyampaikan pesan kepada umatnya di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Beliau bersabda, unzuru man huwa asfala minkum. Perhatikanlah, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Perhatikan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita memberikan pesan agar kita dalam perkara dunia tidak menengok ke atas dan selalu menengok ke bawah. Kalau kita menengok ke atas, berapa banyak orang-orang yang telah diberikan rezeki yang lebih banyak daripada kita. Dan pada sebagian orang merasa iri dan dengki kepada saudaranya. Kenapa lagi-lagi dia yang diberikan nikmat dan karunia yang banyak? Kenapa bukan saya? Setiap hari sibuk memikirkan saudaranya yang selalu bertambah rezekinya. Sakit perasaannya. Menengok ke atas terus. Dia tidak menengok ke bawah. Berapa banyak orang-orang yang lebih sulit daripada kehidupan dia? Berapa banyak orang-orang yang lebih sulit dari dirinya dalam kehidupan dunia ini? Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia dari seluruh para nabi, dan beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Bagaimana kehidupan dunianya? Allah Subhanahu wa taala maha mampu memberikan kekayaan yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya ada hikmah di balik kekurangan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunianya, sebagai contoh dan pembelajaran bagi kita, agar kita kemudian tidak rakus dan tidak tamak terhadap kehidupan dunia ini. Tentunya pastilah ketika menjalani kehidupan dunia, seorang berusaha dan bekerja dan mencari rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Namun ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan-aturan. Ketika engkau mengais rezeki, jangan engkau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki yang telah Allah tentukan untukmu. Jangan khawatir. Rasulullah SAW telah berpesan, telah bersabda dalam hadis bahwasanya seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna jatah rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Tidak akan berkurang jatah rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita, sepeser pun. Oleh karena itu, janganlah khawatir. Rezeki yang telah Allah tetapkan ketika kita masih berada di kandung ibu kita, ketika berusia 4 bulan, Allah telah menetapkan berapa jatah rezeki bagi hambanya tersebut sampai dia meninggal dunia. Tidak akan berkurang sedikit pun, tidak akan berkurang sebesar pun. Oleh karena itulah, hendaknya seseorang menempuh jalan-jalan yang halal ketika mengais rezeki, jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika dia menengok ke atas, melihat orang-orang yang telah diberikan kekayaan yang lebih banyak daripada dirinya, kemudian dia pun harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, memuaskan hawa nafsunya demi untuk meraih apa yang diinginkan. Nas'allahu salamu al-afiyah. Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, "Unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqakum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dan jangan melihat orang-orang yang di atas kalian. Kenapa kata Rasulullah? "Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena hal itu lebih pantas agar supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Itulah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau menengok orang-orang yang ada di bawah, orang-orang yang diberi kekurangan, maka engkau akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau senantiasa akan bersyukur kepada Allah tidak diberikan kesempitan hidup seperti yang engkau lihat dari orang-orang yang ada di bawahmu. Engkau pun senantiasa bersyukur kepada Allah dari berbagai karunia yang Allah berikan. Betapa banyak orang-orang yang diberi kemiskinan dalam kehidupan dunia ini, dan ditambah parahnya lagi, dia pun menjadi miskin karena tidak beramal saleh, tidak menyiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lupa dan lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dengan kesibukan dunianya dalam keadaan hidupnya demikian sempit. Sempit di dunia, dan tentunya dikhawatirkan dia akan mengalami kesempitan di akhirat kelak nanti. Maka sebagai seorang hamba yang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah untuk menjalani dan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan kemudian telah diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sifat qanaah, merasa cukup dari pemberian Allah, maka sungguh beruntunglah orang yang demikian ini. Sungguh beruntung orang yang demikian ini keadaannya sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah kita bacakan. Oleh karena itulah kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa kiat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bahwasanya kebahagiaan itu tidak ada diukur dengan banyaknya harta, tidak ada diukur dengan tingginya jabatan dan kedudukan yang ada pada seseorang, namun tentunya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya ketika seseorang kembali kepada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dia sebagai seorang pemimpin, mendapatkan kedudukan dan jabatan, maka jalankanlah kepemimpinan tersebut di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula ketika engkau diberikan harta yang banyak, maka salurkanlah harta itu di jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah rezeki Allah dengan cara yang halal, dengan cara yang dicintai oleh Allah, dan salurkanlah harta itu di jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena harta itulah yang akan memberikan penolong bagimu ketika engkau sangat membutuhkan pertolongan di hari kiamat nanti. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sebagai seorang mukmin dan menggolongkan kita termasuk dari orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.